السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka dari apa yang disebutkan oleh Ustadzuna Ahmad Khadim Hafizullah Ta'ala. Dan di dalam kesempatan yang pendek ini, kami ingin menyambung supaya nanti semakin dekat dengan apa yang akan kita lakukan dari hasil ataupun buah di dalam ta'awun syar'i. Tadi telah dijelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ana ingin menggarisbawahi untuk kita renungkan, yaitu yang mengamalkan amal yang saleh. Artinya di dalam dakwah ini kita memerlukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan hasil daripada dakwah. Tidak hanya sekedar seseorang mempelajari ilmu atau dia tulis saja tanpa ada manfaat yang banyak untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Nah, maka dijelaskan oleh Syekhuna Ubaid Hafizullah Ta'ala, "Innal ilma bila amal ka syajaratin la samarata fiha." Sungguhnya ilmu di dalam dakwah ini yang kita pelajari ini, di antaranya tanpa diiringi dengan amal, sebagaimana pohon yang tidak ada buahnya. Iya. Dan di dalam pertemuan kita ini, afidina azakumullah, murni kita ingin mengamalkan dari ilmu kita, bukan ingin membuat kumpulan-kumpulan hizbiyah, program-program yang tidak didasari kepada nas-nas maupun dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi betul-betul murni untuk mengamalkan dari apa yang kita telah kita pelajari dengan bimbingan para asatizah, kemudian diteruskan dengan bimbingan para ulama yang mereka bertanya langsung kepada para ulama al-kibar, agar kita senantiasa terbimbing di setiap langkah-langkah kita. Nah, dan ini adalah pertemuan yang nikmat, jalinan ukhuwah yang senantiasa hendaknya kita tingkatkan. Karena dijelaskan oleh para ulama, al-ukhuwah fillah min a'zamil umur alladhi khurisa 'alayha al-Islam. Ukhuwah itu adalah urusan yang paling besar yang Islam bersemangat ataupun akan menjadi tumbuh pesat dengannya. Wa mutanallahu bi 'alal mu'min, yang mengokohkan dengannya keadaan kaum muslimin atau orang-orang mukmin, yaitu dengan ukhuwah. Dengan senantiasa menjalin ukhuwah yang diajarkan dari penjelasan-penjelasannya dan wujud-wujud amal nyatanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Kita ingat bagaimana pendahulu kita yang saleh. Mereka bukan orang yang saling mengenal. Mereka dahulu bahkan bermusuh-musuhan. Demikian pula kita juga demikian. Kita dulu tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Tidak saling mengenal. Tapi kita bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dijelaskan Rasulullah SAW diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa kamu menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati-hati itu. Maka kita di sini wa fidina azakullah, betul-betul niatnya adalah lillah, billah wa fillah. Mempererat jalin ukhuwah, kemudian apa yang kita bisa wujudkan di dalam tahun syar'i ini dari amal-amal yang bisa kita buahkan. Ya. Sehingga betul-betul apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kan disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ilmu itu bukan hanya yang dihafal, walakin manfa'a, akan tapi apa yang bermanfaat. Dan manfaat ilmu itu diperoleh dengan beramal. Di antaranya adalah mewujudkan ta'awun syar'i. Nah, inna fidina azakullah. Kemudian di dalam ukhuwah, kami ingatkan kembali bahwasannya kita memerlukan untuk bahu-membahu di dalam mewujudkan ukhuwah tersebut. Para ulama telah mentafsil, memberikan rincian dari ilmu yang telah kita pelajari untuk diamalkan. Di antaranya sangat banyak yang dahulu pernah kita bahas, dan bentuk-bentuknya juga demikian banyaknya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustazuna. Akan tapi setidaknya kita mengamalkan sesuai dengan kesanggupan kita. Kita mulai di daerah Pantura ini untuk bahu-membahu di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, dan mengamalkan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW di dalam menegakkan dakwah dan menjalin ukhuwah tersebut. Iya. Inna fidina azakullah. Di antara contoh misalnya, seorang yang berukhuwah itu hendaknya dia mengingat ada suatu prinsip yang harus senantiasa dia ilmui kemudian diamalkan. Di antara disebutkan oleh para ulama yaitu mahabbatul khair lahu, mencintai kebaikan untuk saudara kita. Ya. Sehingga mudahnya apa? Kalau kita bisa bertakwa kepada Allah, kita bisa menjalankan seluruh ketaatan ataupun sebagiannya dari dakwah ini, kita berpikir bagaimana saudara kita yang lain bisa menjalankan itu semua. Kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mungkin kenikmatan keduniaan, bagaimana caranya supaya yang lain menikmati itu semua kemudian digunakan di jalan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah prinsip untuk menyempurnakan iman kita. Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagian hadis yang masyhur, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Seorang itu tidak disebut sebagai seorang yang beriman yang sempurna. Tidak sempurna salah seorang dari kalian imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini masya Allah kalau kita betul-betul renungi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk musyarakatul al-huzn al-farah, bersama-sama di dalam dakwah ini merasakan pahit dan getirnya. Iya. Sehingga betul-betul sebagaimana satu tubuh yang apabila tubuh yang lain itu mendapatkan berbagai macam gangguan, dia merasakan gangguan tersebut dan meringankan di antara mereka. Inna fidina asakullah. Dan beberapa prinsip-prinsip yang banyak yang hendaknya kita perlu untuk diamalkan. Karena yang dimaksudkan dengan ilmu sekali lagi wa fidina azakullah, di dalam dakwah-dakwah kita, di dalam ta'lim-ta'lim kita, min wara'il ilmi al-amal, Ini maksud dengan ilmu itu ya beramal, ya, bukan mengumpulkan ilmu kemudian dibiarkan begitu saja sebagai retorika atau sesuatu yang hanya sekedar jadikan ya hiasan ataupun angan-angan saja. Nah, ini yang fidana azakallah, bertolak dari sini, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dengan program yang disebutkan tadi adalah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, dakwah itu memerlukan bekal. Sebagaimana para ulama senantiasa mengingatkan kepada para da'i-da'i untuk mereka membawa bekal-bekal tersebut. Di samping bekal-bekal yang sifatnya hissi juga ma'ani. Ya, yang sifatnya berupa bulghah, yakni biaya dan seterusnya. Juga kita memerlukan bekal-bekal yang sifatnya adalah apa yang disyariatkan, dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tidak bisa ditanggung oleh salah seorang dari kalangan kaum muslimin ataupun salafiyin, akan tapi mereka harus semua bertanggung jawab dari berbagai macam sisi yang ada. Nah, inna fidina azakullah, menuntut ilmu saja. Ya, dijelaskan oleh al-imam Syafi'i rahimahullah, lantanala ilma illa bisitatin. Kalian tidak akan mungkin dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya adalah bulghatun, kecuali dengan bulghah, biaya. Ini satu sisi. Ya, al-Imam Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara bekal-bekal ketika seorang berdakwah ada beberapa banyak. Ya, al-ilmu, as-sabr, al-hikmah, akhlakul karimah. Kemudian wasi' di dalam perselisihan-perselisihan yang sifatnya fiqhiyah, memahami mad'u dan seterusnya. Beliau jelaskan secara rinci untuk kita senantiasa melangkah di dalam dakwah, kemudian beramal dengan amalan yang soleh serta menjalin ukhuwah yang kita programkan ini dalam keadaan di atas bimbingan Rasulullah SAW. Ya, adapun secara khusus pembahasan tentang program-program nanti kita bahas detail di bawah. Akan tapi secara gambaran besar yang perlu kita ingat kembali, jangan diartikan bisnis itu hanya sifatnya materi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu bisnis yang dapat menjauhkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih? Apa di situ disebutkan? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah dengan diri kalian, dengan jiwa kita dan harta kalian. Itulah yang terbaik buat kalian. Dengan begitu dijelaskan juga di ayat berikutnya, wa fatahun qarib, akan datang kemenangan yang dekat, hasil yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Iya. Al-Imam Malik Ibn Dinar mengatakan bahwasanya idzahit ta'atullah tijarah ta'tikal arbahu min ghair bid'ah. Jadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai jalan bisnismu, jalan perniagaanmu. Iya. Nanti akan mendatangimu keuntungan laba yang besar tanpa modal yang banyak. Inna fidana asakallah. Rasulullah SAW menjelaskan lebih rinci, manhamul akhirah jama'ul syamlah. Barang siapa yang tujuannya akhirat, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ilmu, menegakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya betul-betul akhirah, jama'ul syamlah. Kita yakin Allah akan mengumpulkan urusan kita, menolong urusan kita. Wa ja'alu al-ghina fil qalbi, dijadikan dalam hati kita itu kaya, walaupun mungkin dalam keadaan papa dan melarat. Tapi betul-betul orang-orang yang kaya itu sebagaimana disebutkan Rasul, adalah al-ghina'u fil qalb, hatinya kaya. Wa atatu dunya wa hiya raghima. Kemudian dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini prinsip-prinsip kita ya fidina azakallah, yang hendaknya kita ingat ya di dalam nanti mengamalkan apa yang bisa kita mampu untuk diamalkan sesuai dengan kesanggupan kita dari program berbisnis online dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita upayakan dan diberikan ya taufik hidayahnya untuk senantiasa berada di atas jalannya Rasulullah SAW dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta bermanfaat bagi diri kita, keluarga dekat kita, teman-teman kita dan salafin serta kaum muslimin secara umum dari apa yang telah kita lakukan. Nah, itu sekedar mukadimah dari kami berbisnis online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari ini memberikan hikmahnya untuk kita bisa menggambarkan apa yang akan kita lakukan secara garis besar. Yahfidina azakumullah, gambarannya adalah ta'awun syar'i. Adapun penjabarannya nanti kita jelaskan ya di bawah, bukan di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, insyaallah itu. Kemudian Al-Ustaz Abdullah mungkin mau menambahkan, kami persilahkan waktu dan tempatnya secara ringkas. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kathiran wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddini wa man walah wa ba'd. Jazakumullah khairan ya ikhwanana, fahayakumullah wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an ala ihtimamikum wa ala husni ta'awunikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, yang mana rahmat ini kita harapkan di dunia ini hingga nanti di yaumul kiamah tatkala keputusan Allah tabaraka wa taala bagi setiap hamba ini kemana arahnya di hari akhir nanti. Maka harapan besar dari masing-masing kita tentunya barakallahu lana wa iyyakum, Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Ayo ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekian ulasan yang demikian mendalam dari para asatidzah kita al-kiram. Semoga Allah menjaga mereka semua. Tentunya yang butuh kita resapi dan kita tekankan adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala berikan nikmat kita ini sebagai seorang muslim, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pilih kita bagian dari orang-orang yang cinta kepada keislaman itu, dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah taufik kita berada di atas bimbingan dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di atas pemahaman yang hak, di atas bimbingan dan teladan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini adalah khiyar, pilihan yang bukan dari kemauan kita semata, tapi semata-mata hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa iyyakum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik yang besar ini, kita tentu tidak ingin terlena, tidak ingin terluputkan dari setiap amalan-amalan saleh yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Sekecil apapun dari amalan-amalan saleh yang kita mampu, kita ketahui dari ilmunya itu perkara hak, maka fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk meraih dan mencapainya dimanapun berada, kapanpun waktunya, hingga masing-masing kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Itu penting. Ayo ikhwana rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena masing-masing kita ini tidak ada jaminannya. Barakallahu lana wa iyyakum. Tidak ada jaminannya. Kalau kita enggak menjaga dengan sebaik-baik penjagaan, Allah tabaraka wa ta'ala telah nyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur, yang namanya syukur yang menjaga kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita ini, kita berusaha beramal dengan amalan-amalan yang kita ketahui ilmunya dan betul-betul berlomba satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, ketika sedikit saja kita mengkufuri nikmat yang besar ini, Allah tabaraka wa ta'ala buka kemurkaan yang besar, karena inna adzabi lasyadid. Sebelumnya la in kafartum wa la in kafartum, jika kalian mengingkari, mengkufuri, kalau nikmat yang besar ini kalian tidak mau menjaganya, adab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Maka kita saksikan, barakallahu lana wa iyyakum, siapa saja yang berusaha main-main, tidak mau menjaga, dia betul-betul la'ab, main-main dalam perkara yang besar dari agama yang mulia yang Allah tabaraka wa ta'ala telah karuniakan taufik dan hidayahnya, lihat kesudahannya. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita bertemu satu dengan yang lainnya, kita diberikan kenikmatan kesehatan, waktu luang, kemudahan dari rizki yang tidak disangka-sangka, Allah berikan kemudahan dengan usaha-usaha kita yang ringan dan mudah, tidak mencita waktu. Waktu kita enggak habis untuk usaha kita. Tapi Allah tabaraka telah mudahkan kita. Sebagaimana keumuman kaum muslimin, kita bisa hidup dengan tenang. Kita bisa nyaman. Bisa berkumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak kita, semuanya bisa mencukupi mereka. Maka tentu ingat, fadilah dan keutamaan yang besar ini kita jaga dengan menyisihkan nantinya sebahagian kecil dari rizki yang Allah karunakan kepada kita untuk sumbangsih kepada dakwah ilallahi rabbuna tabaraka wa ta'ala ini. Barakallahu lana wa iyyakum. Maka sedikit yang saya tambahkan ini sungguhnya ya, mudah-mudahan menjadikan takkit, penekan bagi kita masing-masingnya. Insyaallah taala kita lanjutkan di bawah agar lebih gayeng, ada dialog dua sisi. Barakallahu lana wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.